seorang ibu berjuang dengan gigih. Anak yang dikasihi 6 tahun baru usianya. Anak semata wayang telah tertimpa sakit yang susah untuk disembuhkan. Sebuah penyakit langka, kata dokter ahli. Perjuangan demi perjuangan tidak terhenti. Entah sudah berapa biaya dihabiskan. Mobil tak lagi ada di garasi. Rumah pun tak jelas statusnya lagi. Yang jelas cuma satu. Ibu terus berpikir bagaimana anak bisa sembuh. Namun realita bercerita lain. Sang pencipta memanggil umat kepunyaan kembali ke pangkuannya. Sang ibu tak berdaya menolak ketetapan Tuhan dalam kehidupan. Hati ibu yang terbakar membuat ia selalu keras berpikir untuk bagaimana menolong anak. Namun kehilangan anak ternyata tak membuat ia berhenti untuk mencintai anak-anak. Didirikannya sebuah lembaga, diungkapkannya rasa cinta yang tak pernah utuh pada anak yang telah dipanggil sang pencipta. Namun kini ia memperhatikan ternyata ada banyak anak-anak yang sangat membutuhkan kasih cintanya. Anak-anak yang terbuang, yang terabaikan. Anak-anak yang tak dipeluk oleh papa mama, bahkan dibuang karena tak diinginkan. Ia hadir di sana, memberi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Cinta yang luar biasa telah memberikan sebuah inspirasi yang tak terbilang harganya. Gairah cinta membakarnya. Banyak anak merasakannya. Ia memang kehilangan anak yang dikasihinya, tapi dia tidak pernah kehilangan kasih untuk mengasihi anak-anak di sekitarnya. Bukankah itu sebuah kehidupan yang indah? Adakah tiap anak bahagia karena berada di samping Anda? Atau sebaliknya? Hati-hati, jangan sampai kehilangan gairah cinta. Bersama saya, Bigman Sirait.